Mitra Bisnis, kemarin malam tragedi hukum kembali terjadi, di mana KPK menangkap tangan Akhil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga hukum tertinggi di negara kita, setelah menerima uang di rumahnya senilai 3 miliar yang diduga suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya, tampaknya budaya atau nilai-nilai korupsi dan tingkah laku korupsi itu sudah begitu buruknya di negeri ini ya. Begitu berbahaya kepada cita-cita bernegara ya. Orang lembaga dua lembaga yang terpercaya jujur tidak korupsi sejak awal Orde Baru yaitu KPK sama MK kan. Di luar itu lembaga negara korup semua, sudah terbukti korup semua. Dua itu harapan Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam hal korupsi, penegakan hukum korupsi. Tapi ternyata MK itu sudah tergerogoti oleh para politisi dari DPR yang masuk ke dalamnya. Memang DPR ini kan sudah kapan-kapan hampir semua survei menemukan DPR itu lembaga paling nggak dipercaya di negeri kita ini. Nah orang-orang yang masuk ke KPK kan berbahaya. Nah ini bukti bahaya itu sudah terwujud. Jadi MK itu sekarang mengalami masalah berat, masalah serius dalam rekrutmen hakim-hakim agungnya, hakim-hakim mahkamahnya. Itu yang jadi masalah sekarang itu. Nggak bisa lagi kita percaya bahwa rekrutmen hakim MK itu didasarkan kepada mekanisme kerjasama eksekutif dan legislatif seperti selama ini. Karena itu menunjukkan kerjasama itu membuka persekongkolan bagi orang-orang yang tidak jujur. Dan kemudian juga tidak ada saling kontrol di antara kedua lembaga itu. Ya, yang mungkin lebih parah lagi di antara, jadi begini, satu rekrutmen tadi yang kacau balau ya. Yang kedua sistem ini kita tidak jelas sistem parlementer atau presidensial. Yang semi presidensial itu kan sistem apa? Pasti sistem ragu-ragu lah. Tidak parlementer, tidak presidensial kan gitu. Dan undang-undang dasar kan presidensial bukan sistem bisa bukan parlementer, bukan ini Pak presidensial. Dalam semi presidensial inilah berkecamuk saling curiga, saling cheating di antara tiga lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kenapa begitu? Karena sesuai atau warisan dari sistem parlementer, kekuasaan dipusatkan di DPR. Dulu di zaman Soekarno-Soeharto, kekuasaan di presiden pusatnya. Nah, kita reformasi diambil ke DPR. Presiden diambil kekuasaannya, diberikan kepada DPR. Nah, inilah makanya tidak presiden masuknya ke presidensial itu terhalang, sekalipun amandemen itu presidensial. Dan karena parlemen ini dianggap mewakili rakyat dan mengontrol presiden. Nyatanya apa yang terjadi di dalam semi presidensial, tidak jelasnya bagaimana hubung kekuasaan itu, menyebabkan siapa sebenarnya yang kontrol, siapa sebenarnya yang menyaring. Nggak jelas. Kan? Sekarang itu kan hakim itu MK disaring oleh DPR bersama presiden. Kan? Coba tanya siapa yang tanggung jawab, ada yang ngaku nggak? Nggak ada yang ngaku. Nah itu kelemahan semi presidensial. Ada saran Pak, kedepannya bagaimana agar kita memiliki pejabat-pejabat dengan kredibilitas dan independensi yang tinggi? Ya sejauh ini inovasi mengenai rekrutmen dilakukan oleh Jokowi melalui lelang ya. Nah lelang itu artinya kan buka siapa yang melamar disaring oleh suatu tim sesuai dengan kriteria-kriteria yang profesional dan rasional. Nah lalu siapa yang terbaik itu yang diterima kan gitu. Jadi tidak lagi kong kaling kong eksekutif legislatif seperti selama ini. Nggak bisa dibegitukan. Ya terbukti dipermainkan politik oleh politisi. Politisi yang di eksekutif bermain dengan politisi yang di legislatif. Jadi seperti lelang jabatan itu dinilai track recordnya, ke depannya dia mau apa, moralitasnya atau integritasnya dinilai, kemampuan-kemampuannya yang dibutuhkan untuk hakim itu konstitusi dinilai, siapa yang terbaik itu. Nah, lalu di samping itu ya, di samping lelang seperti itu, nanti siapa yang terbaik itu dan beberapa orang yang terbaik yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, nah itu diinterview oleh tiga pihak terpisah, oleh juga bersama-sama terbuka tapi depan publik di TV kan. Nah, diinterview bersama-sama oleh legislatif, eksekutif, yudikatif. Lalu nilainya digabung dengan nilai lelang. Nah, siapa yang benar terbaik dari kombinasi dua nilai itu yang masuk pada jabatan. Gak bisa oleh lembaga, karena lembaga itu adalah kuda-kuda, kudanya si orang yang berkuasa di dalamnya, peralat orang yang berkuasa di dalamnya. Demikian pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.